وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab Fadlul Islam, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan bagian awal dari kitab ini, yang di situ Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai dengan bacaan basmalah, kemudian dengan sebuah tarjamah, yaitu judul bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mengenai metode Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitab beliau seperti kitab Tauhid atau Al-Kabair, juga Usulul Iman, juga kitab ini Fadlul Islam. Metode beliau sama persis dengan metodenya para ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, yaitu menyebutkan terlebih dahulu judul bab, kemudian setelahnya menyebutkan ayat yang berkaitan dengan judul bab tersebut, kemudian setelahnya hadis-hadis yang berkaitan dengan judul bab, dan yang terakhir juga terkadang beliau menyebutkan aqwalus salaf, ya, perkataan as-salafus soleh. Maka ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan mulai membahas ayat-ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab tentang keutamaan Islam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala, dan firman Allah taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifan fi Arafah fi hajjatil wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf di Arafah pada hajjatul wada', nazalat hadhihi al-ayah, turunlah ayat ini, al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, sampai akhir daripada ayat. Qala wa hiya min akhiri ma nazala 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'anil Karim. Maka ayat ini adalah termasuk ayat-ayat terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Aw hiya akhiru ma nazal, atau bahkan ayat ini adalah ayat terakhir yang turun kepada beliau. Bisa jadi ini termasuk ayat yang terakhir. Kalau kita bilang termasuk berarti apa? Mungkin ada ayat-ayat setelahnya yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun termasuk ayat yang terakhir yang paling akhir turun kepada beliau yaitu ayat ini. Ya. Atau bisa jadi ayat inilah yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya. Ada dua kemungkinan. Qala li'annahu 'asha ba'daha muddatan yasiratan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup setelahnya untuk beberapa waktu lamanya, ya. Bukan waktu yang panjang, bukan waktu yang lama, di mana sebagaimana kita ketahui hari Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah. Adapun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 bulan setelahnya itu, yaitu pada 12 Rabiul Awal. Jadi 3 bulan lebih beberapa hari. 3 bulan lebih beberapa hari. Maka bisa jadi ini ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi ini termasuk ayat yang terakhir. Artinya setelah hari Arafah tersebut, sebetulnya masih ada beberapa ayat yang turun setelahnya. Ya. Namun ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'da an raja'a ila al-Madinati ba'da al-Hajj. Itu beliau masih hidup beberapa saat setelahnya, setelah kembali ke Madinah setelah melakukan haji. Selama melakukan hajjatul wada, apa itu hajjatul wada? Haji perpisahan. Ya. Haji di mana itu adalah haji terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memang itu hanya sekali itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Ya. Namun itu mendekati perpisahan beliau, wafatnya beliau, maka dinamakan dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Qala fadalla hadza ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya hatta akmala Allahu bihi ad-din. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat kecuali setelah Allah menyempurnakan agama Islam dengan adanya beliau. Jadi beliau ditugaskan untuk menyampaikan risalah, maka setelah risalah tersebut dan syariat Islam tersebut sempurna, sudah disampaikan seluruhnya, maka baru Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi hadha raddun 'ala al-mubtadi'ati alladhina yuhdithuna asya'an wa yansibunaha ila ad-dini wa hiya laysat minhu. Maka dalam ayat ini ada bantahan kepada al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang mereka mengada-adakan berbagai macam perkara kemudian menisbatkannya kepada agama, ya. Mengadakan suatu akidah tertentu seperti akidah al-hulul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menitis, ya, kepada makhluk-makhluknya, menyatu dengan makhluk-makhluknya, menyatu dengan manusia, menyatu dengan wali, ya. Misalnya dalam hal akidah atau dalam hal ibadah, mengadakan maulid misalnya, atau beribadah dengan apa yang dinamakan sama nyanyian-nyanyian anasyid, ya. Maka yang seperti ini, yang diada-adakan kemudian dinisbahkan kepada agama, ini termasuk bagian dari agama loh, ya. Maka dibantah dengan ayat ini, ya. Qala wa hiya laysat minhu, padahal perkara-perkara tersebut bukan termasuk bagian daripada agama tadi. Apa bantahannya? Dari al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, itu pada hari Arafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sudah disempurnakan agama tersebut, ya. Maka bagaimana bisa sesuatu yang sempurna masih ditambah-tambahi lagi dengan perkara-perkara yang lainnya? Tidak dikatakan sempurna, kecuali tidak membutuhkan tambahan apapun sama sekali dari siapapun itu, walaupun itu adalah orang yang terhormat atau bahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kepada tambahan dari mereka. Ya. Maka inilah bantahannya. Bahwasanya agama telah sempurna berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan, ya, bagi kalian agama kalian. Qala fa ayyuma insanun ya'ti bi ziyadatin fid din fahiya mardudatun. Maka siapapun di kalangan dari kalangan manusia, ya, yang mendatangkan tambahan dalam hal agama ini, maka tambahan tersebut tertolak, tidak bisa diterima, ya, karena kan agama telah sempurna, tidak butuh kepada tambahan. Qala kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka itu adalah tertolak. Perkara-perkara yang diada-adakan tadi tertolak, tidak diterima, ya. Berarti tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdosa orang yang melakukannya, perkara-perkara yang diada-adakan atau orang yang mengada-adakan suatu perkara tertentu, ya. Kalau hadis ini man ahdasa, berarti yang mengada-adakannya, mempelotorinya, ya, dia, ya, berdosa, tertolak perkara yang diada-adakan tersebut. Adapun dalam riwayat yang lainnya, man amil amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Bukan sekedar yang mempelopori saja, tapi yang mengamalkan juga, ya, maka amalan tadi tertolak, tidak diterima darinya, dan dia berdosa, terancam dengan neraka, ya. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, ya, wa kullu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap hal yang merupakan kebidahan, tambahan, perkara baru dalam agama adalah kesesatan, dan seluruh kesesatan berada di neraka. Itu orang-orang yang melakukannya atau mempelopornya terancam dengan neraka. Tentu saja apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka, semuanya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi, hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini kandungan yang pertama, bantahan kepada al-mubtadi'ah, orang-orang ahli bidah yang mengada-adakan perkara-perkara baru dalam hal agama dan mengamalkan amalan-amalan atau berakidah dengan akidah-akidah yang tidak ada asalnya di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita katakan bahwasanya agama sudah sempurna. Dari mana akidahmu itu? Dari mana amalanmu tersebut? Datangkan dalilnya. Ya. Kalau ada dalilnya dan memang sesuai dengan pemahaman salaf, maka ala ainin wa ra's, ya, itu kita terima, ya, dengan penuh penghormatan, ya. Namun apabila memang tidak ada dalilnya, tidak sesuai dengan pemahaman salaf, ya, atau mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat kemudian ditarik ke sana kemari dan menolak ayat-ayat yang muhkam dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat tadi, maka itu juga tertolak, ya. Karena tidak mengambil Islam secara keseluruhan dari dalil-dalilnya yang menyeluruh, dari Al-Qur'an secara keseluruhan dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Hanya mengambil, mencomot satu ayat atau satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebetulnya maknanya ditafsirkan dalam ayat yang lainnya atau dalam hadis yang lainnya, ya, kemudian dijadikan dalil untuk kebatilan mereka. Ini bukan dalil tapi syubhat. Ini bukan dalil tapi syubhat, mengikuti ayat-ayat mutasyabihah, ya, dan juga hadis-hadis yang mutasyabih. Kemudian qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa fihi raddun ala alladziina yantaqisuun al-islam. Dan di situ juga ada bantahan bagi orang-orang yang merendahkan atau mencela Islam. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innahu la yasluhu li kulli zamanin wa makan. Bahwasanya Islam itu tidaklah cocok untuk setiap zaman, untuk setiap waktu dan setiap tempat. Islam itu cocok diterapkan, tapi pada waktu-waktu tertentu dan pada tempat-tempat tertentu. Adapun pada waktu yang lainnya tidak cocok. Atau bisa jadi pada waktu yang sama, tapi pada tempat yang lainnya juga tidak cocok. Jadi waktunya khusus dan tempatnya khusus baru cocok Islam tersebut. Ini perkataan mereka. Qala misluma yunadi bihil an alladziina yaqulun. Seperti apa yang diserukan, ya, pada zaman ini oleh orang-orang yang menyatakan innal islama li ajalin madat, sesungguhnya agama Islam itu untuk generasi-generasi terdahulu, wa li fatratin madat, dan untuk zaman dahulu, fala yasluhu li akhir zaman, maka tidak cocok, tidak pas untuk diterapkan pada akhir zaman. Qala ma anna qawlahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, padahal firman Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yadullu ala annahu salihun likulli zamanin wa makan, ini menunjukkan bahwasanya Islam tersebut cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Agama yang sempurna, bagaimana dikatakan tidak cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Ya. Sempurna berarti apa? Sudah mencakup maslahat-maslahat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satu kemaslahatan pun, tidak ada satu kemaslahatan pun kecuali pasti tercakup di dalam agama yang sempurna ini. Ya. Kalau kemudian suatu perkara adalah maslahat, ya, kemudian tidak disyariatkan, tidak diatur dalam syariat Islam, berarti Islam tidak sempurna ketika tidak mencakup masalah tersebut. Ya. Maka sebetulnya apa? Ketika agama Islam ini dikatakan sebagai agama yang sempurna, seluruh kemaslahatan, ya, yang tentu saja kemaslahatan yang rajih, terkadang suatu perkara itu ada kemaslahatan, ada kemaslahatannya, ada pula apa? Madaratnya. Ya. Maka apabila maslahatnya rajih, disyariatkan, ya, dan dihalalkan, dan terkadang diwajibkan atau disunnahkan, ya, dan apabila masadahnya yang rajih atau ada masadah yang murni di dalam perkara tersebut, maka perkara tersebut dilarang misalnya atau paling tidak dimakruhkan. Nah, inilah syariat Islam yang sempurna, seluruh kemaslahatan sudah tercakup di dalamnya, seluruh kemasadahan sudah ditolak darinya, ya, dan cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Qala wa idza qasurat afhamu ba'd an-nas an fahmi al-islam fal 'aybu laysa fil islam. Maka apabila ada sebagian, ya, manusia yang pemahamannya itu tidak mampu untuk betul-betul memahami Islam, ya. Misalnya kenapa sih wanita itu diperintahkan untuk berhijab, menutup tubuhnya, menutup wajahnya, ya. Padahal yang seperti itu tidak cocok dengan zaman sekarang, ya. Bahwa zaman sekarang ini zaman kebebasan, seharusnya wanita itu ikut bekerja, dan apabila dalam keadaan seperti itu tentu saja ada rasa canggung antara laki-laki dan wanita dalam keadaan mereka berhijab seperti itu, sudah buka sajalah. Zaman keterbukaan sekarang ini, zaman maju, tidak zamannya lagi untuk memakai hijab seperti itu, ya. Tidak mengerti hikmah di balik disyaratin hijab. Ya, ini sebagai satu contoh saja. Ya. Maka fal aib laisa fil Islam. Maka sesungguhnya aibnya bukan pada Islamnya. Innamal aibu fi fahmihim lahu. Akan tetapi aib yang sesungguhnya ada pada pemahaman mereka terhadap Islam tersebut. Ya. Wa illa fad-dinu kamilun wa syamilun lima salihil ibad ila an taquma as-sa'atu. Padahal agama ini adalah sempurna dan mencakup kemaslahatan-kemaslahatan hamba sampai datangnya hari kiamat. Jadi seluruh perkara yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hijab misalnya atau hukum-hukum had misalnya potong tangan ya, atau rajam dan syarat-syarat yang lainnya, semuanya puasa pada bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah, memanjangkan jenggot, meninggikan kain sarung dan celana, semuanya ada maslahatnya ya. Kalau orang mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa disyaratkan yang seperti ini, kenapa disyaratkan yang seperti itu, jelek ya kelihatannya, orang kenapa berjenggot, tidak rapi dan lain dan yang lain sebagainya ya. Itu kenapa? Karena mereka pemahamannya tidak sampai ke sana. Pemahamannya yang ada aibnya, pemahamannya yang cacat, akal pikirannya yang tidak lurus. Jadi aibnya bukan pada Islam. Ya. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mulia, agama yang ya, mencakup kemaslahatan-kemaslahatan hamba seluruhnya. Yang cacat dan memiliki aib yaitu pemahaman orang yang mengatakan seperti itu. Maka ini dua bantahan yang terkandung dalam potongan pertama dari ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Bantahan pertama bagi para mubtadi'ah dan bantahan kedua bagi orang-orang yang mengatakan Islam ini cocoknya hanya untuk masa lalu saja. Ya. Sedangkan untuk masa sekarang, pada akhir zaman ini tidak cocok. Ya. Maka sudah kita bantah mereka dengan satu potongan ayat ini, bosnya agama Islam sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Ini bantahan bagi Ahlul Bid'ah. Dan kemudian kita katakan agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Cocok untuk setiap zaman dan waktu. Ya. Kalau tidak cocok untuk akhir zaman, berarti tidak sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan agama adalah agama yang sempurna. Qala wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ini potongan ayat yang selanjutnya, dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku. Qala asyassal al-fawzan bihadzatin. Itu dengan agama ini disempurnakannya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu dengan adanya agama ini. Ya. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hadha ad-din huwa a'zamu ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-bashariyah. Maka agama ini sebetulnya adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada umat manusia agama Islam ini, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memeluk agama Islam tersebut. Ini adalah kenikmatan yang terbesar. Qala lakin man qabila hadhihi an-ni'mata istafada minha. Akan tetapi orang yang menerima kenikmatan ini yang kemudian bisa mengambil faedah dari kenikmatan tersebut, kenikmatan agama ini. Qala wa man lam yaqbalha fa ismuhu wa dararuhu 'alayhi. Adapun orang yang tidak mau menerima kenikmatan tersebut, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tadi. Ya. Sudah Allah jelaskan tentang agama Islam ini, bahwasanya agama ini adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna, sudah diutus Rasul. Ya. Dia tidak mau menerima kenikmatan tadi, padahal sudah mendatangi dirinya. Dia sudah tahu adanya agama Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menerimanya, fa ismuhu, maka dosanya. Wa dararuhu, dan kemadaratannya, alaihi, atas dirinya. Ya. Islam dan dia akan mendapatkan mudarat, di mana dia akan mendapatkan azab nanti pada hari kiamat, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Qala li'annahu huwa allazi rafada hadhihi an-ni'mata, karena dia sendirilah yang menolak kenikmatan ini. Sudah didatangkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, berupa hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayah berupa petunjuk, sampai kepadanya petunjuk, ya. Sampai kepadanya ayat Al-Qur'an, dia itu sudah, ya, mendengarkannya, cuma dia berpaling. Ya. Terkadang orang-orang kafir mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan terkadang juga mengetahui maknanya bahkan, ya, dan juga mungkin membaca dalam terjemahnya dalam bahasa mereka misalnya, namun mereka berpaling, ya, meremehkan, tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, ya. Maka mereka lah yang menolak kenikmatan tersebut dalam keadaan kenikmatan berupa hidayatul irsyad sudah datang, ya. Jadi hidayah ada dua, hidayatul irsyad dan hidayah at-taufik, ya. Mereka diberikan hidayatul irsyad, ya, sudah datang petunjuk kepada mereka, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka hidayatul taufik, ya. Tidak diberikan taufik untuk menerima petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal kita kaum muslimin, ya, alhamdulillah kita mendapatkan dua hidayah tadi. Hidayatul irsyad sudah datang kepada kita Al-Qur'an, kita membacanya dan kita, ya, menerima Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi kita, dan juga hidayatul taufik secara umum. Ya, bahwasanya kita dijadikan kaum muslimin yang mau menerima agama Islam ini. Ya, walaupun sebagian dari kita mungkin masih, yaitu tidak bisa menjalankan atau tidak mau menjalankan, ya, merasa tidak mampu menjalankan sebagian dari syariat-syariat Islam yang wajib untuk dilakukannya. Jadi secara umum kita mendapatkan hidayah itu taufiq tadi dengan masuk Islam, ya, namun terkadang, ya, orang Islam pun masih ada kekurangannya, masih bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kewajiban yang harus dilakukan dalam Islam tersebut. Nah. Kemudian qala rahimahullah, qala hafizahullah taala, tsumma qala jalla wa ala. Kemudian Allah jalla wa ala berfirman setelahnya, wa raditu lakumul Islam diinan. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Qala al-islamu huwa ad-dinu alladhi qala Allahu fihi awwal hadhihi al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya pada awal ayat ini. Awal ayat ini itu apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu agama apa? Agama Islam yang dimaksud. Qala Allah Subhanahu akmalahu wa radiyahu li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama tadi, ya, dan meridhai agama tadi bagi dirinya sendiri, bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ridha hamba-hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam tersebut. Wa radiyahu li ibadihi, dan Allah ridha bagi hamba-hambanya, maksudnya mereka menjalankan agama Islam tersebut. Qala wa la yarda dinan siwahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha agama selain agama Islam. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Wasairul adyani ba'da maji'i dini Muhammadin kan-nasraniyyati wal yahudiyyati kulluha batilatun la yardaha Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh agama-agama yang lain setelah datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti agama Nasraniyah dan Yahudiyah, seluruhnya batil, ya, seluruhnya salah setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yardaha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada agama-agama tersebut setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan ayat pada surat Al-Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Peribadahannya yang dilakukan dengan agama tadi tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Qala fa fi hatainil ayataini raddun 'ala alladziina yaquluna min ahli zamanina. Maka dalam kedua ayat ini, yaitu ayat pada surat Ali Imran yang ke-19 dan juga Ali Imran yang ke-85, ya. Pada kedua ayat ini ya, ada bantahan bagi orang-orang pada zaman sekarang ini yang mengatakan innal adyana salasah al-yahudiyyata wa an-nasraniyyata wal islam kullaha haqqun. Bahwasanya agama yang tiga, agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam, semuanya benar. Wa kullaha tusilu ila Allah. Dan bahwasanya semuanya akan menyampaikan kepada Allah. Ya. Siapa yang menyampaikan seperti ini? Ya. Orang-orang liberal, ya, menyampaikan yang seperti ini. Wahdatul adyan, persatuan agama. Ya. Bahwasanya semua agama samawi adalah agama yang benar, yang pada akhirnya akan menyampaikan kepada Allah. Dan mereka semua yang memeluk dengan salah satu dari tiga agama tersebut akan masuk ke dalam surga. Ya. Maka yang seperti inilah batil. Berdasarkan kedua ayat yang kita sebutkan tadi, ayat yang pertama Ali Imran yang ke-19, inna dina indallahil islam, ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-islam saja, ya. Ayat yang kedua surat Ali Imran, masih surat Ali Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, berarti masuk di dalamnya apa? Agama Yahudi, agama Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, dan agama-agama yang lainnya. Selain agama Islam, apabila dia mencari agama tersebut dan memeluk agama tersebut, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia, baik itu orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Kristen, Protestan, ya, semuanya di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka tidak ada perincian kalau agama-agama selain agama yang tiga, ya di neraka. Adapun agama yang tiga, ini semuanya mengantarkan kepada Allah, semuanya masuk surga. Tidak ada perincian seperti itu. Islam saja yang benar, Islam saja yang diridhoi, Islam saja yang diterima, ya. Yang kemudian saat di akhirat nanti para pemeluknya akan mendapatkan ya, keamanan dari api neraka. Bagi orang-orang yang betul menyempurnakan keislamannya, tentu saja menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, akan mendapatkan keamanan secara mutlak. Adapun orang-orang yang berislam kemudian masih bermaksiat kepada Allah, keislamannya belum sempurna, mendapatkan keamanan, ya, namun apa keamanannya? Keamanannya tidak secara mutlak, ya. Bisa jadi ketika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, setelah kemudian dibersihkan dari dosanya, dia baru mendapatkan keamanan dari neraka tadi. Setelah sempat masuk, baru mendapatkan keamanan. Ya. Al-muhim bahwasanya seorang muslim itu akan mendapatkan keamanan nanti pada hari akhir di akhirat kelak. Bisa jadi keamanan secara mutlak, tidak disentuh api neraka sama sekali. Bisa jadi keamanannya yaitu apa? Setelah sempat dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosanya. Qala فَهَذَا كَذِبٌ وَفْجَرَاءٌ. Maka ini adalah suatu kedustaan dan suatu yang diada-adakan. Ya. Perkataan bahwasannya tiga agama, yaitu agama Yahudi, Islam, Nasrani dan Islam, semuanya diterima, semuanya akan menyampaikan kepada Allah, ini adalah suatu kedustaan dan suatu perkara yang diada-adakan. قَالَ فَلَيْسَ هُنَاكَ دِينُ حَقٍ بَعْدَ مَجِيِّ هَذَا الدِّينِ إِلَّا الْإِسْلَامِ. Maka tidak ada agama yang benar setelah datangnya agama ini kecuali Islam. Fabada bi'atsatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa maji'il islam nusikhatil yahudiyyati wan nasraniyyah. Maka setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah datangnya agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani ini sudah dihapuskan. Fasairul adyani imma muharrafun wa mubaddalun. Dan maka setiap agama selain Islam bisa jadi adalah agama yang sudah diselewengkan dan diganti syariatnya, ya, bisa jadi kemungkinan pertama, wa imma mansukhun wa muntahin ajaluhu, dan bisa jadi sudah dihapuskan dan selesai masanya, ya, sudah tidak berlaku lagi pada masa sekarang ini, sudah dihapuskan, ya. Kalau kita lihat agama-agama yang ada sekarang ini, agama Kristen yang kemudian mungkin terbagi-bagi ya menjadi beberapa aliran, di antara aliran-aliran tersebut, ya, bisa jadi aliran-aliran tersebut memang apa, sudah diubah-ubah syariatnya, ya, tidak sesuai dengan syariat yang lurus lagi. Bisa jadi mungkin saja ada yang lurus, namun apa, mansukh, sudah terhapuskan syariatnya, tidak berlaku lagi, ya, tapi masih diamalkan. Bagaimana itu, ya, mengamalkan sesuatu yang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemungkinannya, bisa jadi syariatnya sudah diselewengkan, ya, dan bisa jadi masih lurus namun kemudian sudah dihapuskan. Nah, dan kemungkinan lurusnya pun sedikit kecil, ya, karena memang pemuka agamanya cenderungnya apa, mengubah-ubah apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Qala falam yabqa dinun yardahu Allah illa al-Islam. Maka tidak tersisa suatu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Faman arada dukhulal jannati falyatamassak bihadzal Islam. Maka barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, hendaknya dia berpegang dengan agama ini. Wa man arada dinan ghairahu falaysa lahu illa an-nar. Dan barang siapa yang ingin untuk memeluk agama yang selainnya, maka tidak ada tempat kembali baginya kecuali neraka. Pilih saja mau masuk surga atau mau masuk neraka. Kalau mau masuk surga jalannya cuma satu, yaitu Islam. Ya. Kalau mau masuk neraka, ya silakan pilih agama yang kau kehendaki. Namun ketahuilah bahwasanya tempat kembali adalah ke neraka. Qala li'annahu rafadha dinallahi alladhi radiyahu lahu. Radiyahu Allahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Karena dia telah menolak agama Allah yang Allah ridai atas hamba-hambanya. Fal yahudiyatu ghairul muharrafah allati hiya dinu Musa alaihi salam kanat fi waqtiha dinan sahihan maqbulan. Maka agama Yahudi yang belum diselewengkan, ini kita sedang membicarakan tentang apa, agama Yahudi yang belum diselewengkan, yang memang agama Nabi Musa alaihi salam yang masih lurus, ya, pada waktunya adalah dinan sahihan maqbulan, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Pada waktunya, pada zamannya. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kadzalika an-nasraniyatu ghairul muharrafah. Demikian pula agama Nasrani yang belum diselewengkan, pada waktunya masih berlaku, pada waktunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktunya orang-orang yang memeluk agama tersebut ketika meninggal dalam keadaan masih beriman dengan agama tersebut, nanti akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga, ya. Namun pada waktunya. Qala lakin ba'da majil Islam nusikhat, akan tetapi setelah datangnya Islam maka dihapuskan agama apapun itu, Yahudi ataupun Nasrani, ya. Adapun agama-agama yang lainnya, agama kesyirikan, ya, jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa al-Islam, dan tidaklah, ya, tersisa kecuali Islam. Wal wajibu ittiba'u ma amara Allah bihi fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Dan yang wajib adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap zaman dan pada setiap tempat. Zaman dahulu yang diperintahkan memang agama Yahudi dan agama Nasrani. Zaman sekarang apa yang diperintahkan? Agama Islam. Ya, maka yang wajib memeluk agama Islam. Qala wa qad amara Allah biittiba'il Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti Islam. Kemudian disampaikan dalilnya, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peganglah Islam, ya. Ikutilah agama Islam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka apabila mereka berpaling, ya, tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya untuk memeluk agama Islam, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang kafir. Ya, mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang kafir, ya. Yang kemudian tempat kembali adalah di an-nar, di neraka kelak pada hari akhir. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam.